pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita malam. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Jumat 9 November 2018 dibacakan Ardiansyah. Banjir luapan rendam 9 desa di Aceh Jaya. Satlantas Polres Biren tilang 733 pengendara sepeda motor. Buronan narkoba di Aceh ditangkap saat selundupkan minyak ilegal. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Nok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Aceh Jaya Kamis sore kemarin mengakibatkan sejumlah daerah tergenang banjir. Ada 7 desa di Kecamatan Darul Hikmah yang tergenang banjir dan 2 desa di Kecamatan Jaya. Kapolsek Jaya Ibda Heidi mengatakan selain menggenangi pemukiman, air luapan juga menggenangi badan jalan nasional di Desa Gleputo, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Sementara itu, Kabid Kesiapsiagaan dan Penanggulangan BPBK Aceh Jaya Ismail mengatakan, banjir yang menggenangi beberapa desa dan pemukiman dikarenakan luapan sungai Ulu Masin. Banjir dengan ketinggian mencapai 30 cm. Ada sekitar 197 kepala keluarga di Kecamatan Darul Hikmah yang menjadi korban banjir. Namun sejauh ini belum ada warga yang mengungsi akibat banjir. BPBK Aceh Jaya menghimbau masyarakat untuk siaga menghadapi segala bentuk bencana yang bisa terjadi di Aceh Jaya saat musim penghujan. Sudarlun, aparat Satuan Lalu Lintas Polres Biren menilang sebanyak 733 pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil dalam razia operasi Zebra Rencong 2018. Razia operasi Zebra Rencong ini digelar selama satu pekan. Kabid Lantas Polres Biren Ibda Henry Yunan mengatakan sebanyak 733 pengendara kendaraan bermotor yang ditilang itu rata-rata tidak menggunakan helm muka belakang, melaju di jalan yang salah, dan menggunakan HP saat berkendara. Sedangkan pengemudi mobil yang ditilang karena tidak memakai sabuk pengaman. Henry Yunan menyebut mereka yang terjaring razia langsung ditindak dan tidak boleh ada bantuan karena melanggar peraturan lalu lintas. Selama operasi Zebra Rencong yang berlangsung sepekan ini, titik razia berpindah-pindah. Menurutnya dalam operasi Zebra tersebut, setiap anggota Satlantas dituntun untuk selalu humanis, santun, dan bersahabat dengan masyarakat. Setiap penindakan juga harus diterima oleh masyarakat karena telah melanggar tata tertib berlalu lintas. Sudarlun, harga gabah kering panen pada musim panen raya tanam gadu 2018 di Aceh Barat Daya masih jauh di atas harga pembelian pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan Perum Bulog Subdivre Blang Pidi sulit menyerap produksi beras lokal karena harga di pasaran lebih tinggi. Harga gabah di tingkat petani di Abdia saat musim panen raya berkisar Rp4.800 hingga Rp4.900 per kilogram. Malahan di awal panen harga gabah mencapai Rp5.200 per kilogram. Sebagian besar penanganan panen menggunakan mesin potong padi. Sedangkan harga gabah pembelian bulog sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP hanya Rp4.070 per kilogram. Dalam hal ini, Perum Bulog Subdivre Blang Pidi tidak membeli gabah, melainkan membeli beras dari mitra usaha sesuai HPP Rp8.030 per kilogram terima di gudang bulog. Tingkat harga tersebut masih jauh di bawah harga di pasaran sekitar Rp9.000 per kilogram. Sehingga beberapa pengusaha kilang padi sebagai mitra Perum Bulog lebih menguntungkan menjual beras ke pasaran atau pihak ketiga. Menurut Kepala Perum Bulog Subdivre Blang Pidi, Sailan, meskipun belum ada pengusaha kilang padi yang bersedia menjual beras ke gudang bulog melalui Satgas, tidak terdampak berkurang stok beras di gudang bulog setempat. Darulun pekerjaan pembangunan rumah rusak akibat gempa di Samalanga Biren yang dimulai pertengahan Agustus lalu hingga minggu kedua November ini mencapai 60%. Pekerjaan diperkirakan selesai akhir November 2018. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Biren M. Nasir mengatakan saat ini pembangunan rumah rusak berat yang dimulai dari pondasi oleh masing-masing kelompok masyarakat telah selesai pemasangan atap dan plester dinding. Sedangkan rumah rusak sedang sebagian besar sudah dilakukan rehab. Berdasarkan laporan tim lapangan, pekerjaan yang ditangani masing-masing kelompok berjalan lancar dan belum ada kendala yang berarti. Setiap rumah rusak berat dibangun dari dasar sudah selesai 60%, sedangkan rusak sedang menurut tingkat rusak dan pekerjaan rata-rata mencapai 80%. M. Nasir menyebut rumah rusak akibat gempa 142 unit tersebar di 21 desa di Kecamatan Samalanga dan Simpang Mamplam. Anggaran yang dikucurkan 3 tahap, tahap pertama 40%, tahap kedua dan ketiga masing-masing 30%. Pekerjaan di lapangan harus sesuai rencana kerja dan diawasi tim serta unsur Muspika. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darulun pasangan suami istri yaitu ZA 30 tahun dan L 37 tahun yang masuk daftar pencarian orang Polres Aceh Tamiang ditangkap saat razia operasi zebra di Polres Aceh Utara. Saat terjaring, mereka pun kedapatan mengangkut bahan bakar ilegal jenis minyak tanah. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara Ibtu Rizki Kholidian Syah mengatakan pasutri ini terjaring razia operasi zebra Polres Aceh Utara. Saat diperiksa di dalam mobil Avanza BL1807EQ yang digunakan mereka, terdapat mengangkut bahan bakar ilegal jenis minyak tanah dari Aceh Timur. Setelah ditangkap saat razia di jalan lintas Banda Aceh Medan, Desa Alu Mudem, Lok Sukun, keduanya bersama barang bukti langsung diboyong ke Mapolres setempat. Keduanya kemudian diperiksa dan saat disidik terungkap keduanya merupakan buronan polisi di Aceh Tamiang terkait kasus narkoba. Darulun pasukan Israel menembak mati seorang remaja Palestina dalam pemberontakan dengan para demonstran di sepanjang pagar perbatasan jalur Gaza dengan Israel. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan penembakan itu terjadi di sebelah timur Deir al-Balah di Gaza Tengah. Korban diidentifikasi sebagai Ala Abu Herbin, seorang remaja putra. Menurut saksi mata dan warga setempat, tiga orang lainnya luka-luka setelah pasukan Israel menggunakan peluru timah panas membubarkan demonstran yang beraksi di perbatasan Gaza. Sebelumnya, pada Rabu malam lalu, waktu setempat, seorang pemuda Palestina meninggal akibat luka-luka yang dialaminya ketika pasukan Israel melepas tembakan ke para demonstran di dekat pagar memisahkan Gaza dan wilayah Israel. Pemuda bernama Ahmed Khalid Al-Nazar tersebut meninggal di rumah sakit ahli di kota Hebron, tepi barat. Pemuda berusia 21 tahun itu berasal dari kota Khan Yunis, Gaza. Ketegangan telah meningkat dekat pagar perbatasan Gaza sejak 30 Maret lalu yang menandai dimulainya aksi-aksi demo untuk memprotes pendudukan Israel. Sedikitnya 219 warga Palestina telah tewas di tangan pasukan Israel sejak akhir Maret lalu. Hampir 22 ribu warga Palestina lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan antara para demonstran dan pasukan Israel. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Jumat 9 November 2018. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.